Kedua, saya maksudnya di sini novelnya dulu. Yang saya cerita mungkin sudah ada, bukan hanya dalam sehari. Kita bukan ingin merusak masyarakat orang, apalagi maksud ini dengan kita balik sini supaya hukumnya tak laku. Karena saya awalnya tidak terlalu tertarik untuk membahas novel saya cinta. Namun kerjaan itu didorong oleh beberapa ikhwan setelah pembimbingan saya. Kenapa alisatin dibikin film sinetron mungkin menurut mereka tetap tidak akan bisa lama. Satu contoh kecil aja, adegan suami istri yang mungkin ada adegan cium-ciuman, pelukan, beli kamar berdua, emang istrinya benar? Enggak ada lapan. Di dalam film itu suami istri beneran. Yang banyak itu istri-istrian, suami-suaminya. Kalau seandainya ada kesempatan suami istri bisa menjadi bintang film, perannya malah bisa. Suami jadi maling, istrinya jadi ustazah. Maksudnya suaminya memerankan peran maling, istrinya memerankan ustazah. Harusnya ada kesempatan. Itulah. Apa lagi yang terlihat? Pada saat antara walimahan setelah hasil akan nikah, ya ikhwan, kalau seandainya sekarang itu gak ada akad, cuma akad-akatan, gak bisa. Karena Rasulullah SAW mengatakan salah satu jiduhun najidun walasuhun najidun. Ada tiga perkara seriusnya dalam sini, gurau main-mainnya itu serius, yaitu an-nikah wa qala wa rujuk, nikah kala rujuk. Walaupun main-main itu kalau begini beneran saya nikahkan ini saya terima nikah itu udah jadi itu pengantin udah boleh tidur bareng. Resah, tinggal nanti menengahi maharnya aja. Gak bisa main-main. Habis itu pasti ada acara. Di mana? Bintang jenis apa? Yang bintang lapang di novel itu ada dapat beli. Setelah melakukan akad nikah walimah, ya, suami istrinya digendong. Itu kan bukan istri beneran. Jadi ini merupakan kemungkaran semuanya. Nah, ada penopangnya, ada kurang lebih 12 catatan. Tetapi saya tidak ingin menyampaikan semuanya. Yang paling penting, saya ingin tekankan, di mana Fakhri pada saat dia ada sedang di kamar, lagi tidur-tiduran, menghayal bagaimana betapa indahnya kalau seandainya kita sedang mendengarkan lantunan musik Al-Syekh Al-Habibi Al-Syekh Al-Arabi, maksudnya cinta hakiki, yaitu qasidah badan masyid, ya, musik-musik badan masyid. Bagaimana seorang sosok yang sempurna belajar S2 yang diyakini pemujanya adalah tokoh, bahkan tokoh yang paling bagus, bahkan ada yang sampai pada tingkatan wali, ternyata tidak tahu hukumnya musik. Dan terlepas dari tokoh itu ada atau tidak ada, penulis kitab mencoba untuk memasarkan, melibatkan, menghalalkan musik di tengah umat Islam. Dan otomatis sekian juta orang yang membaca novel itu, di dalam benarnya musik itu boleh. Pada waktu melihat dalam hadis Rasulullah SAW sangat banyak sekali. Di antaranya yang terlihat halaman 62. إنما نهيت عن حسين أحمقيني فاجرني. Sesungguhnya saya telah larang dua suara yang pandir, yang jahat, yang jelek. Yang pandir itu yang jelek. Sautin illa nahmati lahuin wal'ibin. Suara ketika saat nyantai dan bersenang-senang, yaitu berlindang. Wa mazamir syaitanin. Dan seruling syaitan itu musik. Uminan nasi bayan syarilah wal'abin. Dan sabilillah para ulama seperti Ibnu Mas'ud menafsiri wa minan nasi man yashtari lahu al-hadith ila dalam musik. Dan Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sayakunu fi ummati aqwamun yastahillun al-hirra wal-harir wal-khamr wal-ma'azib. Akan muncul di tengah umatku sekelompok kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr, musik. Menghalalkan berarti artinya haram. Karena kalau artinya halal, tidak perlu Rasulullah mengungkapkan dengan ungkapan menghalalkan. Berarti artinya haram. Suatu yang sangat menjadi apa namanya menakutkan. Di dalam hadis Rasulullah benar-benar disebutkan. Suatu ketika ada sekelompok kaum yang berbicara berbagai teriak malam suatu bernyanyi-nyanyi dengan riwayat-riwayat. Bumi disenangkan Allah dan mereka yang tersisa masih hidup rupanya diubah menjadi orangnya sama berarti. Dan subhanallah lewat kebenaran hadis Rasulullah teruji. Sayyiduru fi ummati khatatun marwa khatatun wa khatatun ramadun. Akan muncul di umatku ini nanti orang diubah mukanya, dipergelapkan bumi dan hujan batu. Dan Rasulullah SAW mengatakan jika tak terlalu keringat wabarakatuh minuman setelah mereka mendatangkan diwanita dan menakut musik. Dan sekarang yang aku melihat rata-rata penyanyi sama artis itu sebetulnya sudah hampir kaya sama yes. Sudah hampir bersih cara berpak, cara untuk mengatur rambutnya, cara badannya itu persis. Bahkan pakaiannya rata-rata hitam dan ketat dan badannya kurus. Dengan begini aja sudah saya itu sudah betul. Dan kebanyakan ada sebagian penyanyi itu suara mati persis seperti yang satunya. Contoh, karena tenggorokan itu simbolnya yang biru dan bentuk raut muka yang tidak pernah beda semerabut nanti lihat mukanya artinya itu semerabut. Kebetulan oleh orang lagi persis pada yang ini yang satu ini subhanallah itu belum beneran untuk amati aja untuk saat ini masya Allah gak jauh cuma rambut ini belum banyak Allahu Akbar. Ini belum nanti tiba saatnya tiba zamannya Allah menenggelamkan bumi dan yang masih tersisa hidup mukanya rupanya diubah menjadi monyet sama babi. Allah Alaihi bagaimana kita benarkan sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasak tentang haramnya musim itu dalam belasan hadis yang dikasih oleh Syekh Nasruddin Al-Albani yang sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia dan masih banyak ulama-ulama yang menjelaskan tentang haramnya musim yang dijadikan anak-anak kepingin banget dia menentangkan itu. Oleh karena itu atau melihat dalam masyarakat nyanyi dan musik adalah gantinya zina karena ia faktor paling utama manusia dan satu dalam perbuatan keji. Sungguh laki-laki anak-anak dan wanita seorang yang sangat menjaga diri tetapi setelah mendengar musik tidak mampu menggantikan diri akhirnya perbuatan kejian sehingga contoh kepadanya baik terus musik, makanya nanti akhirnya berhenti. Terus seperti yang dulu duduknya, kan dia luar. Nah ini, dia hanya luar. Nah itu waktu. Keinginan-keinginan yang berbuat dari jadi lepong, jadi lurus, jadi ada motivatornya, jadi ada pembenarannya. Oh, akbar, ilmu filsafat adalah prinsip. Dan subhanallah, tidak ada satu tokoh ahli filsafat yang tidak bertaubat, pasti lahir dari semua. Ibnu Arabi tersesat awalnya pelajari apa yang terdapat. Alhamdulillah semuanya, bahkan Arab bin Umayyah, wafat bin Affan, sampai-sampai ini sekalian, tolong mengucapkan Abu Hafiz al-Ghazali yang juga hampir saja nyaris terkena dengan ilmu filsafat. Allah kasih kesempatan untuk tobat sehingga dia menulis kitab Tafsir Tahafutul Falasifah. Sekarang Imam Al-Razi juga seperti itu, bahkan Allah al-Baqillani, bahkan al-Juwaini, semuanya rujuk dari ilmu filsafat. Kemudian kalian kata mereka yang bertaubat, nihayatul ukhuwah qalu wa hasanu sahin ala min dalal. Akhir perjalanan kita adalah bulan, tidak menemukan jawaban. Iqalu, ya, tertarik pun tidak bisa menyebar. Wah, kebanyakan orang-orang yang berusaha mencari ilmu kalam adalah dalal. Sehingga Muhammad Al-Ghazali mengatakan sungguh sangat ajaib orang yang mati kelaparan, sementara air sangat banyak di punggungnya. Mati kehausan, air di punggungnya, karena unta nggak bisa minum di mana di punggung. Kalian lihat bagaimana dia berjuang ingin jadi ibnu Rushd yang kesekian untuk menerjemahkan kitab-kitab Aristoteles, menerjemahkan kitab-kitab filsafat yang ditulis oleh orang. Tokoh-tokoh kubur seperti Aristoteles, Plato dan yang lainnya sudah tidak bisa dibenarkan oleh akal sehat, apalagi nas Al-Islam. Kemudian yang kelimanya, Rasulullah memang sangat larinya susah mencari. Dia membenarkan ulang tahun peringatan kanjeng Nabi Muhammad. Coba lihat pada halaman 115-117 buku aslinya, maksudnya buku aslinya itu bawah enggak? Ayat-ayat kita melihat halaman 115 tahun bawah. Dia berusaha mengirim pembaca dengan sebab-sebabnya terkesan nyatakan sekali bahwa mahasiswa yang S2 itu yang notabene juga seorang penulis tidak dapat mengartikan bahwa ulang tahun dan tentu akhlak diri maulid itu pada akhirnya adalah sama, yaitu memperingatkan hari kelahiran. Kata beliau, apakah itu bulanan atau tahunan, maka pada akhirnya dia berargumen ulang tahun tidak pernah diingat-ingat oleh orang desa. Yang diingat adalah waktu waktron, lalu dia juga menulis tidak apa-apa, tidak desa, malah dapat pahala kok, dapat menyenangkan anak-anak sendiri dengan mau ulang tahun itu. Jadi dapat pahala dengan ulang tahun itu, jadi menyenangi anak sendiri, malah dapat pahala, dapat menyenangkan anak sendiri. Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang paling senang menyenangkan hati anak kecil. Tapi kalau Mas Abdurrahman, ini menurut Abdurrahman, ya, Rasulullah SAW memang orang yang paling menyenangkan anak kecil. Tapi dengan cara yang benar, hasil pusat dibiarkan. Kadang-kadang Rasulullah SAW terlambat bangun dari sujud karena punggungnya diikat oleh mata pusat. Bahkan Rasulullah sudah pernah dalam kondisi di luar sholat kuda-kudaan sama cucunya. Pernah Rasulullah dipilih kuda sama cucunya sebagai pokok-pokok begini. Setelah itu ketemu sama Umar bin Khattab, subhanallah, ini kuda mahal banget. Kuda yang paling mahal Rasulullah yang lebih mahal naiknya di atasnya. Itu pujian sama Muhammad Muslim. Dan suatu dia bahkan Rasulullah SAW mengatakan tiga jabat yang berjana, dua pemuda yang berjana. Tapi yang benar, Rasulullah SAW menghibur juga Umair ketika dia main-main burung itu. Rasulullah SAW buat suatu nama untuk menyenangkan dia. Ya, ya Umair, ma fa'ala Umair, wahai Umair, apa yang dikerjakan Umair di rumah sekarang? Tidak. Burungnya ditanya, ngapain? Rasulullah menyenangkan anak. apalagi kalau kita sudah paham manakah dasarnya amrinya hadza malaikat min rabbikum. Jadi tuan, kalau ada orang melakukan ulang tahun, apa termasuk maulid nabi? Kita jawab, kalau niatnya ibadah dengan percaya dan anda mengatakan ibadah, kalau anda mengatakan begitu hanya sekedar tradisi, Rasulullah tersebut itu juga buruk, karena Rasulullah tersebut tidak pernah mentradisikan hal tahun. Rasulullah tersebut hanya bikin pakaian dua itu seperti apa? Sudah sejarah. Apalagi Rasulullah dan selat pernah mengatakan An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah dan selat hari bersih dulu wahyu at-tirmidzi. Ada yang sebenarnya ada orang bisa membenarkan ulama padahal itu adalah budaya transferan tanggungan pengambilan dan bisa tersebut ke dalam Rasulullah mantasabah mengumumi tawamihum kalau seandainya laksanakan dan Rasulullah memang jauh-jauh hari telah menegaskan lantas tapi unnasanana mentara mubdakum syibran di syibrin di rawan di dironim lalu tak perlu jumlah terpilih dan jaman tubuh kami akan mengikuti sana atau sunan tradisi kebiasaan atau ajaran umat sebelum kalian berjika kami ditinggal sahabat demi sahabat seperti Jawa, apakah ada manusia bisa masuk ke dunia hewan seperti Jawa? Artinya kalau seandainya mereka melakukan satu tradisi yang mustahil menurut pandangan ajaran Islam, mereka juga akan mengikutinya. Mustahil karena ada orang memperingati hari lahirnya Rasulullah. Rasulullah tidak pernah melakukan metu atau ton atau ulang tahun. Abu Bakar Umar Utsman Ali paling mencintai Rasulullah tak pernah. Lantas kenapa kita sebut dengan itu? Inilah permasalahannya. Lalu selanjutnya terus ke enam. Di halaman 75 di sini dia menyanjung agama Kristen. Apalagi ketika saat Maria bulan tahun dia mengirimkan ucapan selamat berarti mengatakan bahwa agama yang dia perlu ya kalau sudah selamat dari masuk surga, ngapain tidak masuk Islam? Kita tidak masuk Islam. Jadi jelas bertentangan dengan firman Allah, kita tidak masuk Allah di Islam. Dan ada yang sekalian hal-hal yang terkait dengan isi novel, isinya anasakan kepada tubuh untuk dibaca, dibahas. Tapi sekarang kita akan memasuki masalah film dan media. Terutama mengkritisi film alih-alih cinta. Alahannya halaman 91 pembahasan ketiga. Ikhwan perlu diketahui bahwa kita tidak melarang orang menikmati semacam menghibur diri. Karena Rasulullah telah menghibur dirinya karena istrinya sampai terjadi luka sama Aisyah tadi. Bagaimana yang ikut ibunya? Maka Rasulullah SAW juga orang yang senang bergurau tapi dia berlebih. Kemudian Rasulullah mengandung kejujuran, mengandung sahabia dan keutamaan, bahkan berakhir dengan surga. Coba aku lihat seorang sahabat Baduy, ya Baduy yang namanya Zahir tentunya sangat jelek dan dia adalah penjual barang-barang perdagangan ke pasar Madinah. Suara orang ini sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan setiap dia itu datang ke dalam oleh Rasulullah, tapi Rasulullah SAW juga memberikan oleh-oleh. Suatu saat oleh Sarjaya Nawawi Barat lagi tidak konsep di sekitarnya dihantar oleh Rasulullah dari belakang dengan perakulannya sangat kuat dan bisa lepas. Kemudian setelah itu dia tahu yang merangkul adalah Rasulullah SAW. Langsung badannya disadari di badannya Rasulullah. Dan Rasulullah setelah tahu juga bahwa yang merangkul adalah beliau, maka beliau mengatakan, pada dia bukan Buddha, siapa yang mau beri Buddha ini? Itu. Rasulullah murah. tapi mengandung kejujuran. Gurau mengandung Fatima dan Rasulullah dan gurau mengakhiri gurau dengan surga. Bisa seperti gurau yang para pertama. Ini bukan gurau tapi menghina. Sampai kadang-kadang modal tatap badan temannya dijadikan untuk cari duit. Yang pendek, yang bongkar, yang ini dijadikan gurau. Sehingga dia dapat duit dengan potongan duit temannya. Bahkan ada sekalian dengan potongan pembayaran yang jelas sendiri dijual. Ini jelas bukan gurau yang telah dimutuskan oleh Rasulullah. Bahkan mereka-mereka yang masuk ke dalam hati Rasulullah dan terang yang perni.

Coba bayangkan kalau seperti itu, apalagi ilmu kebaran Allah. Rasulullah kalau ada ilmu kebaran, tidak perlu berdiri-diri dan berperang. Tidak perlu. Dan perang tidak perlu bikin rumah, bikin pedang. Ayo, sama-sama di semuanya. Udah, perang, musuhnya bakal sampai pegel. Sampai lebih mati. Tapi ini pemikiran irasional, pemikiran yang mistis dan mistis tetap ada dikembangkan oleh kebanyakan Allah atau muslimin yang tidak selesai. Nah, ini dikembangkan belum lagi dalam aningan-aningan yang tidak berjumpa membuka Allah yang dia tidak semua ada dalam rezeki. Bagaimana yang menyebabkan Islam kebanyakan yang diberikan sebagai pokok jelek membina, yang omongannya jelek, suka akibat. Nah, orang-orang yang jelek, ini bagus-bagus. Akhirnya, itu kesimpulan orang. Orang jelek, cuma jelek, tetap aja lisannya juga gede. Ah, itu kan lisannya lebih panjang daripada jeleknya. Loh, kan gitu. Itu kesimpulan orang. Sementara orang berani, ah, bagaimana begitu? Gak usah kesimpulan. Islam itu gak usah kesimpulan. Apalagi ada dalam prediksi ada seorang kiri yang bertubuh putih dan orang yang putih bawa tasbih banyak sampai pada hari kursi tekan sama gondoruo. Akhirnya muntah. Akhirnya apa? Muncul kesimpulan. Ada kursi kagak mempan. Nggak mempan. Kalau begitu bilang kepercayaan terhadap Al-Quran bahwa Al-Quran itu macam apa sifat? Al-Quran surat terutama ayat kursi adalah seperti pengusir setan. Sudah diam, sudah diam, sudah tidak di hadapan kaum Allah. Banyak bahkan dalam secara iblis secara ini disesatkan untuk menjatuhkan Islam, untuk mencemarkan ajaran Islam yang murni dikasih dengan ajaran-ajaran nabi yang palsu. Itulah yang banyak dilakukan oleh orang Allah. Dan anehnya pak, kadang-kadang ada seorang ustaz, tapi ustaznya kenapa? Ustaznya kenapa? Ada lagi orang yang tahu kok pahal kita kena senil. Sudah sama. Wah, ini suka macam itu ya, ini yang 7 kali. Kalau dipakai lagi sudah susah. Wah, kalau ternyata kena senil. Jadi apa ya? Masuk. Ya Allah, rusak lagi. Jadi ini ditunjukkan ada cerita bahagia petunjuk dan yang lainnya. Ini hal-hal yang seperti ini diyakini sebagai katanya kalian berdiri artinya wakilnya dalam Islam. Makanya kalau ini adalah diciptakan mereka tidak merasa untuk mencari alternatif di mana film-filmnya melihat itu sudah kurang-kurang pasar di mana orang Islam yang sudah mulai kita memang ini dengan pasar dikasih telinga supaya tidak kalian benar dulu ya cukup. Kalau mau ngaji bisa susah daripada repot di sini marong di sini aku dan ngaji di sana sini pulang di sini juga dapat ajaran-ajaran yang mulia dari Islam, ajaran pesan-pesan mulia, ajaran-ajaran bagus dari film, dari apa pelajaran yang bisa diambil dari film-film sini pulang itu bagus kok. Akhirnya orang awam yang sudah dasar menerima malas ngaji semakin malas ngaji karena ada pembenaran untuk nggak ngaji. Ya, qadarullah wa ma syaa. Subhanallah. Terus jangan jadi ahli al-jabariyah. Ya, tak takdir. Urusan akhirat jabariyah. Urusan agama dari urusan dunia qadariyah. Berikutnya nanti